Sing penting awake dhewe mbeng iki seneng-seneng wae ya. Tenan lho, aja ngapusi lho. Nek ngapusi aku tak mulih wae nek ngono ya. Mulane ayo padha jogetan sing rukun, ora ana sing dendam, amarah kita singkirkan. Atine digawe bunga ya. Lanjutkan lagunya ada Konco Tahu. Hei. Oh ya, Yoga Putra Arisna, terima kasih sekali lagi. Thank you. Kita mainkan bersama Edot Arisna. Oh yeah. Rifli, selamat Rifli. Pulang Sejati dan juga Andi, selamat malam sekali lagi dulu-dulurku Ipang Recisa, terima kasih lagi, thank you, Aam juga selamat malam, thank you.